ada rindu dalam dada. Untuk adik nan denai cinta. Siang malam ku tak bayangkan lah mani adik saya. Membuat dan mabuk kepayang. Adik surang nan den saya. Minang adia sayang besan dia di palang minang rasa rindu rasa cinta menyesakkan dalam dada takui adia nan dan sayang kolengah di pinang dalam dada untuk adik nan denai cinta siang malam ku tak bayangkan lah mani adik saya membuat dan mabuk kepayang adik surang nan den saya nantikan denai kau pula. Dan manjalam tak maminang adia sayang besan dia di palang minang rasa